Selamat malam bersama Onze. Dan saya Archie. Kita kembali lagi nge-podcast. Dari udah berapa tahun kita gak nge-podcast? Woy, sudah gitu? Setengah abad lebih. Setengah abad lebih. Kita lagi ada di mana sih? Virgo Kopi. Waduh, Virgo Kopi. Impian masa progresif. Yang kalau kita kesini kita harus persiapan bawa apa? Bawa apa coba? Obat nyamuk. Ini ternak nyamuk. Ya nggak terlalu berisik juga ya, untung ya. Waduh, ini agak-agak berisik nih. Nggak, biasanya di Kopi Gang itu juga berisik cowok. Iya, ada musik-musik rame kayak gitu. Sini juga, tapi sekarang tumben enggak nyetel musik juga. Iya. Lagi vakum. Vakum. Kenapa? Emang Kopi Gang juga enggak nyetel musik kenapa? Vakum aja. Apa yang kita bawakan malam hari? Sekarang kita nge-podcast tanggal 29 Agustus. Tanggal 26 kemarin itu ulang tahunnya Wiji Tukul, coy. Iya. Yo, Iman. Apanya? Yang kamu ingat dari Wiji Tukul sih. Puisinya sih sebenarnya. Iya juga sama, cowok. Yeah, puisinya. Karena kenalan kan kita juga belum pernah ya. Iya. Yeah. Belum ketemu juga sih. Bentuknya. Wiji Tukul itu zodiaknya Virgo, cowok. Wih, mantap ya. Kita di sini juga ya. Kita Virgo, asik. Dan kita ternyata sekarang nge-podcast di Virgo juga. Iya. Itu kayak semesta mempertemukan gitu. Woi, memberkati ya. Iya, semesta memberkati gitu. Iya, itu kemana Wiji Tukul selama ini ya? Udah tahun 98 sampai sekarang udah 22 tahun, cok. 20 tahun. Menghilang. Udah besar banget. Dan puisi-puisinya udah dijadikan lagu. Ini, cok, kalau ngomongin Wiji Tukul. Kamu tadi kan ngomong apa yang diingat, atau ya semua orang akan mengingat Wiji Tukul itu dengan puisi-puisinya atau puisi-puisi perlawanannya dia atau kalau aku ya terus aku cuma mengingat itu satu bait puisinya doang. Karena nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengetahui Wiji Tukul lah. Iya kan, belum pernah ketemu. Itu kenal, maksudnya aku nggak benar-benar mengetahui Wiji Tukul dan karya-karya secara dalam gitu. Tapi mungkin, tapi mungkin siapapun itu bakal ingat satu bait ini. Hanya ada satu kata. Bakwan. Lawan. Nah, oh, iya, Pak, lawan. Karena, tapi iya, karena puisinya peringatan. Peringatan gimana? Untuk penguasa. Asik gitu ya. Masih, karena puisinya masih relevan untuk sekarang ini, kan? Sampai sekarang kita harus tetap melawan toh. Ya enggak juga sih. Enggak juga ya. Mau tidur gimana gitu melawan. Ya dia pas tidur ngigo tangan kiri ke atas. Ini ada satu kata. Bakwan. Bakwan. Ya tapi ya gitu gimana coba tuh kira-kira apa? Aku lebih kalau aku Des, lebih mengenal Wiji Tukul itu siapa dia, maksudnya bukan kepada puisinya ya, tapi siapa dia dan secara biografi itu lewat film. Kalau aku tahu dia itu orang PRD kayaknya. Iya, ya aku juga tahu di film itu juga, film Istirahatlah Kata-Kata. Tahun 2016 apa itu ya? Ya, sekitaran segitulah yang diputar di bioskop itu kan. Di bioskop secara kurang terbatas. Ajar. Tapi kemudian di YouTube juga ada, coy. Iya. Dan sadar mungkin. Enggak, kayaknya itu juga ilegal juga sih. Woi, ilegal jogging gitu ya. Ilegal jogging kamu. Jadi, di Istirahatlah Kata-Kata itu mengisahkan tentang Wiji Tukul, tapi bukan ketika dia sedang dalam perlawanan, tetapi dalam pelarian. Ya? Pelarian senja. Gitu. Yang dia ke Pontianak apa ya kalau nggak salah? Iya, Pontianak. Ke Pontianak, dia sangat mungkin ya kelihatannya di situ sangat ketakutan, disembunyikan juga kisah orang-orang yang lagi berlari dari tangkapan polisi, coy. Tangkapan polisi, coy. Dandim juga ngejar dia itu. Iya, militer lah. Dan dia, ternyata misinya itu bukan hanya sebuah sekedar tulisan, tapi itu memang kenyataan di waktu itu juga sih. Dan itu bisa dikontekskan pada zaman sekarang juga. Halo. Yang dimana ketika kebebasan berbicara itu dikekang sama rezim. Dia termasuk penyair, termasyur juga toh? Termasyur dan tersawar juga. Gimana? Iya, sama gitu. Termasyur dan tersawar. Di laptopnya toh? Dan di laptopnya loh. Udah kan iya, itu. Toh? Bagi kaulah muda, membacanya tiba-tiba melawan. Karena hanya ada satu kata. Bakwan. Bakwan. Bakwan. Kamu mengenal Wiji Tukul sejak kapan sih? Kabunga. Sejak terjebak dalam namanya perlawanan. Main bebas kok seribunya di bunga seribu. Main bebas menyebutkan ya Allah. Semester berapa? Alhamdulillah ini nyawa nih. Atau SMA? Sejak SMA? SMA apa? Kau ini dimana? Okay. Nggak mengenal Wiji Tukul ya? Oh enggak, siapa sih itu? Mana Mak deh? Penasaran kan? Mungkin gara-gara... Oh berarti udah mengenal dong SMA? Oh iya Mak nih punya. Ya lihat aja sih, akan ada banyak foto-foto. Atau salah satunya itu fotonya Tinteng. Oh iya mungkin sih. Menanyakan keren banget nih. Katanya berapa lagi kan? Siapa ya? Dia sangar banget tuh. Artinya poster Tinteng. Wih, udah idola banget nih bagi kaum remaja untuk pelawanan sekarang ini. Enggak, kalau lu dulu berarti kenal awalnya muka gitu ya, muka. Siapa sih dia gitu? Iya, siapa sih dia nih? Kok bisa dia kenal di Indonesia gitu, perlawanan juga, perjuangan juga, turut mengguncang rejim ya. Lalu pada akhirnya lu tahu, oh ini Wiji Tukul tuh pas semester berapa? Semester 4. Pas lu berarti udah tahu apa itu kapitalisme dan iya, diajak nongkrong ngopi kan. Wede. Sama siapa? Tahu tuh teman gua. Waduh. Berarti lu juga diorganisir juga dong? Iya, hampir. Oh, hampir. Hampir. Hampir. Hampir. Itu punya iman yang kuat. Waduh. Tapi udah pernah lihat itu nggak film yang isi kata-kata itu? Oh, udah. Nah. Itu pun dibayarin teman kan. Oh, berarti lu masuk bioskop toh? Itu dibayarin kan? Oke. Beda dibayarin sama bayar. Oke, kalau berarti kalau nolak bukan anu kan? Nggak boleh nolak kan? Oh nggak boleh nolak. Oke. Kalau nolak dosa. Terima. Gimana? Oh mungkin impresi awalmu atau kesan? Kesan ketika kamu melihat. Gila banget bahasanya. Enggak dong, sedih tinggi ya. Dari mana? Kompresi tadi ya. Impresi. Oh, impresi. Kesan. Oh, kesannya. Ketika kamu melihat film Istirahat Kata-kata Wiji Tukul yang diperankan oleh Mas Gunawan Muhammad. Eh, bukan. Gunawan Menikebun. Marianto. Pertama soal tempat. Kenapa harus bioskop rilisnya itu? Ya kan? Kamu soal bioskop dan alur ceritanya. Antara si Sipon. Kenapa harus diceritakan di situ saat bertemu? Gitu kan. Terlalu klimaks sih. Biasa tapi, aja sebenarnya. Tapi aku kalau ngelihat emang itu enggak ada klimaks. Maksudnya yeah. Tapi yang menjadi utama itu perjuangannya tuh. Bukan perjuangan malah. Sampai dia kesepian. Bagaimana si Wiji Tukul itu kesepian? Mantap. Iya enggak sih? Kayak sunset. Kita tahu lah pengalaman kayak gitu, coy. Yeah. Iya nggak sih? Iya banget. Habis baterai. Gimana ketika dia dalam pelarian, ketika dia dikejar militer, ketakutan, dalam sendirian dia. Oh, kangen sama keluarga. Hampa. Ya. Hampa. Potong rambut ketemu militer pula kan, parnoan. Lalu apa namanya? Tetap berkarya meskipun dibawa tekanan di dalam itu, di dalam tekanan itu, ketakutan itu ya kan? Inspiratif banget ya. Oke. Menarik. Dan ini udah tahun ke-22 ya. Mm-hmm. Dia menghilang, dihilangkan. Dan ini ada yang tahu ya. Negara dan kroco-kroconya. Dan sampai sekarang juga belum ada pertanggungjawaban oleh negara ya. Iya, apalagi yang si Widodo yang Solo itu kan. Ngakunya mau mencari, tapi nyatanya sampai sekarang ya malah menggusuri. Menggusur ruang hidup. Nah, ini kan berbadan. Iyalah, kan ada direkturnya, presidennya. Terus-terus gimana tuh? Habis ini kayaknya menarik. Akan terjadi ya. Kalau kita menarik puisi-puisinya itu kan yang sekarang ini terjadi di Indonesia itu. Ya, seperti pemukaman. Petani digusur. Petani digusur. Kebebasan berbicara dan berpendapat. Oh, yang kayak tadi itu ya, UITE itu ya. Yang Jerings kena. Sebelumnya Saud Situmorang kena. Terjadi penangkapan atas pejuang lingkungan kan di tiga tempat ini. Di tiga tempat mana aja? Di Kingipan itu di Kalimantan Selatan ya. Hah? Nah, kepala adatnya kan ditangkap gara-gara dituduh menyerobot tanah. Menyerobot tanah dari Palang apa? Palang hitam. Pelang yang digeser katanya. Oke. Okay. Gitu. Tapi itu tuduhan. Dari perusahaan di situ atau militer? Tuduhan dari kepolisian. Oh, memang di mana-mana kong kali kong itu ya instansi hukum. Nah, itu yang sulitnya kita. Sebenarnya mereka mengayomi tapi mereka memukuli gitu kan. Oh, mengintimidasi gitu kan, terbalik. Langsung yang terbaru itu yang diurut sewu itu. Oh iya, itu juga sih. Dan apa namanya? Semangka-semangka dari petani yang sebenarnya mau dipanen malah dihancurkan oleh militer TNI. Militer TNI. Oh, soal TNI itu juga kriminalisasi perihal anu juga sih. Yang di Makassar ya. Ah, di Makassar atau di mana ya? Di Sulawesi dia ditangkap sama AL gara-gara dia dituduh robek uang. Dan ceritanya itu dia dikasih uang berapa juta dirobek karena dia nggak mau menerima ya dirobek. Tapi tuduhannya itu ya itu tentang robekan uang itu. Tapi emang ada sih undang-undang merusak kan uang apa ya, uang simbol negara. Tapi kan itu kenapa menjadi itu menjadi hidup, maksudnya itu kenapa bisa di ibarat itu kan kayak receh gitu. Ya, maksudnya pasal nggak harus bisa dipidanakan. Memang ada, tapi kan nggak terlalu relevan gitu. Nah, ya, kenapa itu bisa hidup kembali gitu. Kalau ngomongin soal duit itu juga mengenai kemarin coy, kampanye Omnibus Law hashtag Indonesia butuh kerja memakai jasa influencer. Kamu misal punya followers 20.000, udah bisa coy. Gua 20.600. Kayak anti tank project. Jadi kayak kemarin tuh ada tuh kalau diberitakan oleh Tempo, itu ada 21 influencer yang dibayar untuk menaikkan tagar Indonesia bekerja. Salah satu Greta Agatha gitu ya. Apa? Greta Agatha, lalu si Gofar Hilman, si siapa? Ardito Pramono, Gisel, Martin Gading Martin. Martin Gading. Langsung si Valen. Siapa Valen? Kan Valen yang Norosi. Valen yang jepret. Tuh. Nah, tapi beberapa dari mereka juga katanya apa namanya enggak ngerti. Nah, ini menjadi permasalahan. Tagar apa Indonesia butuh kerja itu termasuk kampanye Omnibus Law Cipta Kerja. Black Campaign ya namanya. Atau itu namanya apa? Black Campaign atau ya bukan Black Campaign. Kalau menurutku sih propaganda abu-abu. Ya enggak, itu emang propaganda sih karena emang kayaknya sih udah dipersiapkan kayak gitu loh. Ketika banyak kontra banyak kontra sepsi kontra sepsi banyak yang kontra dengan omnibus RU omnibus law cipta kerja ini. Kemudian pemerintah dengan segala upaya dengan sumber daya yang tak terbatasnya, ya mereka menciptakan ada semacam pengaruh positif terhadap RU Omnibus Law Cipta Kerja ini, dan yang dipakai adalah influencer toh. Dan kalau misal kayak Ardito atau Gofar Hilman bilang, oh saya nggak ngerti tagar Indonesia Butuh Kerja ini ternyata merujuk kepada RU Omnibus Law Cipta Kerja, menurutku juga masa sih mereka nggak ngerti gitu. Ya, mereka kan ngerti-ngerti aja kayak misal Gofar Hilman lah yang anak pang itu nggak kurang aja, seenggaknya kan tahu ya, cuma lu aja seenggaknya kan tahu, oh ini untuk ini politiknya seperti apa kayak gini. Seenggaknya iya omnibus law masa orang nggak tahu gitu loh. Iya toh. Dan kalau di berita Tempo ini 90 miliar tuh. Ush, banyak banget. Anggaran. Ya bagus dianggarkan buat pencegahan Covid ya, timbang buat hal-hal yang penting gitu. Nah, itu juga kemarin yang kenapa teman-teman di salah satunya di Wijayan Memanggil, Aliansi Rakyat Bergerak. Ush, keren. Gitu. Mantap banget. Dan di Jakarta itu kan salah satu petinggi tuntutannya oh. Itu adalah atasi virus, gagalkan omnibus law. Karena kenapa DPR kinerja? DPR tuh kinerjanya bisa cepat walaupun di masa pandemi. Biasanya kan lambat banget. Yalah, kan. RUU itu. Iya toh? Kok bisa cepet gitu loh? Wah, kan ada pesanan ya. Nah. Di report tapi kalau secara positif ya, mereka bisa kerja cepat sebenarnya, nggak hanya tidur di dalam rapat mereka. Apalagi ketika saat ada virus, ada pandemi, mereka bisa bekerja cepat gitu. Iya, kan uangnya besar. Mesti ada motif. Jadi, segala sesuatu kan kalau Indonesia menjadikan proyek. Kalau ini sawah jadi proyek kan? Sawah jadi ini coy, airport. Iya coy, sawah jadi airport. Nggak, maksudnya kebijakan Jokowi ini loh, seluruh angkatan darat turba jadi petani itu kan. Dan sawah, itu kan proyek kita aja. Apa-apa jadi pro. Jadi, influencer itu tadi. Kalau kita lihat apa namanya tadi dari poster dari Sindo News ya. Nah. Ada harga-harganya emang ya? Wih, iya tuh. Iya tuh kisaran dari follower 1000, 10.000 sampai 10.000, 10.000 sampai 100.000, 100.000 sampai 1 juta, 1 juta sampai 1 juta lebih itu kan ada harga-harganya tuh. Range harganya dari 300.000 sampai lebih dari 30 juta. Untung aja Slipknot enggak endorse sih. Ardito tuh kalau dari Tempo dia dapat 10 juta per cuitan. Per cuitan tuh lumayan. Twitter. Enggak postingan IG. Di Twitter 10 juta dia. Coba kalau entot bet gitu. Masuk, kenapa gua? Iya, coba anu ya, anti tank project mungkin. Untuk negeri dan bangsa. Wih, mantap. 10 juta tapi katanya dikembalikan karena dia setelah terbit tweetannya, postingannya, dia mengetahui ternyata itu termasuk kampanye RU Omnibus Law. Alah. Yang si Gofar sih belum tahu sih dikembalikan atau enggak. Tapi setidaknya kalau mereka benar-benar minta maaf dan kelaku ya, mereka juga mengkampanyekan loh, tolak, gagalkan Omnibus Law. Itu masalahnya. Takutnya mereka di blacklist aja mungkin. Ikut di banner. Apalagi kan Gofar katanya anak pang gitu. Katanya. pang yang sadar mungkin ya. Atau gimana, gak tau lah pang yang gimana ya. Pang entertainment mungkin. Nah pang yang mana nih, wey. Kalau jaring kan, nah, terus klarifikasi. Pang juga tuh. Pang yang ketika dia di penjara dibantu oleh bapaknya yang dari Golkar. Sama juga ya siapa ya, kira-kira. Ya, dia punya privilege. Oh iya. Iya tuh, pang yang punya privilege. Iya tuh. Anda ikutan pria itu. Privation. Lalu gimana, lalu gimana? Kalau dari lini masa Instagram, uh-huh, ada siapa lagi deh yang dapat kamu kulik-kulik di situ? Kriminalisasi sudah ya tadi. Udah. Tadi. Kalimantan, Sulawesi, Kurut Sewu. Oh, yang kriminalisasi tadi. Ya? Yang itu di sirkuit calon MotoGP itu, Mandailing. Ya sama Sulawesi. Mandailing Natal ya apa? NTT, Jon. NTT. NTT itu tuh Sulawesi, Mandailing tuh Sulawesi bahasa. Oke, sip. Belum lihat peta. Oke. Nanti kita lihat peta. Ada apa lagi isu selain itu? Oh ya, perihal. Militer masuk kampus. Wih, asik. Militer masuk kampus. Dilarang gondrong. Mau kenapa kalau militer masuk kampus? Jadi gini kamu. Oke. Okay. Sebelum tahun 80-an, kita dulu pernah diwajibkan militer untuk jadi cadangan militer saat dibutuhkan perangan. Dan itu akan disahkan, belum ya, masih wacana ya. Dan itu bekerja sama dengan Kemendikbud kesayangan kita. Mas. Mas siapa? Nadiem. Harim. Harem apa? Makarim. Oh, Karim. Pakai ki. Ya itu, jadi masalah situ. Berarti nanti kalau misal disetujui oleh Nadiem, bakal ada wajib militer mahasiswa. Wah, ada dong. Nah, berarti nggak berguna dong. Menwa. Menwa itu. Nggak jadi berguna dong. Iyalah, kan ada lagunya tuh. Apa? Bubarkan saja. Terusin dong. Lupa. Berarti kalau besok ada wajib militer, nggak berguna dong Menwa. Iyalah, buat apa lagi ya? Buat apa, bubarin toh? Bubarin. Karena kita semua akan menjadi wajib militer. Ya, karena kalau misalnya itu dibiarkan, kita tahu lah kan gimana kita nanti. Nanti ya, ada NKK, BKK lagi. Meledak gitu. Dilarang gondrong. Dilarang diskusi. Dilarang diskusi. Dilarang menyebut. Hanya ada satu kata. Iya, lagi pula nanti semua kita kan dilarang untuk berkumpul-kumpul, enggak. Ya itu tuh bisa juga, dan kita nggak bisa ngeritik. Apalagi di masa pandemi kemarin, hmm, banyak kampus yang digeruduk oleh mahasiswanya karena dengan tuntutan mahasiswa dengan tuntutan pengurangan UKT 50%. Iya, action. Kalau di kampusmu sendiri gimana, Wan? Wah, kalau di kampus anu ya, sebut saja Unit Angkatan Darat. Yoi. Jadi di sana itu tuntutannya perihal pemotongan SPP ya, SPP dan kuliah offline. Karena kuliah online sendiri kan tidak sama sebenarnya dengan tuntutan nasional itu sendiri di offline itu. Karena kan tidak efektif, tidak menjamin bahwa itu bisa masuk. Soalnya karena kan ada namanya praktikum juga. Gimana kedokteran mau online, gimana cara mendokteran online pakai bluetooth gitu. Tapi emang masa kampusmu nggak ada pemotongan atau penyesuaian UKT gitu? Ada, pemotongannya 500 ribu. 500 ribu doang? Iya. Kalau misal dia UKT-nya 3.500.000, nah itu masalahnya. Cuma dapat 500 misal? Ya itu sih. Itu belum 50% ya? Belum 5%. Kalau misalnya pemotongan merata adalah 50%, nah itu baru benar. Nah ini masih kawan-kawan lagi kaji lagi ke dalam, kaji lagi dan terus berjuang. Terus berjuang. Iya, komite-komite kampus. Gitu kan. Oh, diberi kuota internet nggak sih? Kalau di kampusmu? Kapan mahasiswa? Ini nggak dapat kuota? Nggak. Tapi semua nggak dapat kuota? Nggak, tapi ada. Itu ada. Tapi itu kita harus download aplikasinya lagi, ribet. Oh, berarti nggak secara cuma-cuma kayak misal di data nomornya baru dikasih kota gitu nggak? Ya gitu, dikasih kota tapi harus pemakaian itu. Tapi kita harus download aplikasi dulu gitu. Kita nggak sembarang bisa pakai. Nggak bisa pakai VPN, bad-bad gitu kan. Enak-enak. Ya, itu sih sebenarnya. Ada juga pembatasan di situ. Dan kuota internetnya itu nggak bisa mengakses semua. Cuma bisa, khusus kuliah daring. Ya iya, maksudnya aksesnya sangat terbatas. Nggak bisa nonton YouTube gitu loh. Nggak bisa. Cuma bisa ke website. Dan kartunya. Kampus. Kartunya cuma itu aja. M3 kalau. Indosat. Itu cuma Indosat. Telkomsel. Telkomsel belum tahu, tapi aku tahu kemarin baru Indosat. Itu sih. Dan kawan-kawan juga di luar daerah kan juga kita nggak tahu gimana kondisinya di sana kan, belum lagi jaringan. Itu sih sebenarnya menjadi pengaruh. Jadi kalau misal tuntutan adalah kuliah offline pun juga mengikuti protokol kesehatan. Ya. Berarti ada shift-shiftan gitu dong nanti. Kayak misal shift pagi. Seperempat mahasiswa misal, shift siang seperempatnya lagi, shift sore seperempatnya lagi, ya, shift malam seperempatnya lagi gitu, atau gimana? Ya. Kalau atau kalau bisa online ya online, kalau ya nggak bisa online ya berarti offline gitu. Ya kan. Belum dikaji ya, belum dikaji. Kacengannya. Kritik juga ada solusi ya. Gitu loh mas. Oh, mahasiswa tuh kayak. Aku telah mengikuti masalahnya. Maafkan saya ya. Nah, ini kemalasan mahasiswa itu kayak gini. Aku masih mahasiswa. Kamu angkatan 2015 sudah mengaku mahasiswa itu loh. Angkatan lagi. Lost generation ya gue. Lost generation gitu. Lalu sekarang gimana sih kehidupan new normal sih menurutmu sih? Nah ini masalahnya. Kenapa? Apa? Ada masalah apa lagi di kehidupan new normal itu? Karena pariwisata dan lain sudah dibuka, kenapa nggak sekolah dibuka juga sekarang? Nah itu masalah. Karena pemerintah itu lebih memprioritaskan kesehatan siswa dan mahasiswa. Bukan turis. Nah, turis sakit nggak masalah mereka. Bajingan. Loh, kok bajingan? Untuk buruh ya, calon buruh ya. Buruh pendidikan. Loh, nah, itu loh. Karena pendidikan. Loh, kita lihat positifnya aja, Pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa pariwisata? Kenapa? Apa kegelisahanmu ketika misal pariwisata dibuka, sekolah dan kampus nggak dibuka? Belum dibuka. Bisa lah. Bayangkanlah. Ketika naik SMA, bapak naik SMA sampai nyuri HP demi untuk kuliah sekolah online, bayangkan. Oh. Itu menjadi dampak sudah. Anak bapak itu nyuri HP demi untuk anaknya bisa sekolah online. Itu dampak loh. Ya mungkin sekolahnya juga yang terlalu memaksakan untuk online. Kenapa nggak gurunya itu masuk ke rumah atau ke kampung-kampung yang banyak banyak siswanya di situ? Kan ini tanggung jawab pemerintah. Pemerintah kan buat protokol. Kenapa mereka nggak tanggung jawab? Buat dana-dana itu aja ya. Tapi dananya malah ke itu ya, influencer ya. Iya, jelas banget tuh. 90M loh katanya. Gede banget cok. Lo kecipratan nggak sih? Kecipratan. Kebijakannya iya. Karena lo nggak kecipratan karena followers lo belum 20.000 atau gimana? Ini ngapain lo? Gak jelas juga. Itu sih. Tapi sekarang new normal palingnya cuma maskeran. Kayak kita udah tidak mengingat lagi kalau hari ini masih pandemi kayak gitu. Ya lu aja tadi ke rumahku tanpa masker. Iya, emang kenapa? Iya, tanpa masker, tanpa cuci tangan dulu. Iya, yeah, kurang ajar. Jadi kurang ajar emang kamu tuh. Jadi kayak kita udah nggak mengingat lagi loh kalau ini masih pandemi. Dan... Enggak, masalah selesai pandemi, baru lebih bahaya selesai pandemi. Apa? Pandemi bagus lah. Iya coy, itu yang bahaya tuh. Tapi, tapi apa? Kelihatan kalau kalau penglihatanku. Wih, punya indera keenam nih. Iya dong. Gue tujuh dong. Omnibus lo bakal terus dikebut coy. Dan kemarin aksi terakhir dari ARB ini dijan memanggil bentrok. Enggak bentrok juga ya, karena iya, gimana itu? Gila. Karena iya. Karena seru banget. Dari masa aksi enggak melawan toh? Iya, iya, iya. Terus gimana? Dari masa aksi enggak melawan dan dihujani oleh batu. Dari masa yang kata pemerintah. Dari kepala RW Papringan pun juga itu bukan masa mereka. Iya. Gitu. Berarti ormas gitu ya, ormas atau pemuda preman. Enggak, ini kumpulan yang dipelihara dan dibiayai oleh polisi coy. Taktik polisi kan mesti kayak gitu. Kriminalisasi. Google horizontal. Nah, horizontal. Horizontal. Sasi-sasi ya. Kayak di apa namanya? Aksi tahun 98 kan gitu. Iya tuh. Kalau dari apa berita dari LPM kampus itu juga ada taktik. Jadi ada polisi yang intel lah. Polisi tak berseragam, dia memakai baju casual. Dia itu ada tanda. Pakai senter. Oh iya. Iya. Kalau ketika menyerang dia senternya diapain atau tik-tok-tok gitu loh. Mati hidup ya, saya menyerang gitu. Masalah kemarin juga kan pas aksi Gejayan itu ada menurut penuturan juga ada polantas. Polantasnya itu pergi semua. Ketika itu tuh ketika sebelum, masa aksi diserang itu kan sebelum, pergi. Iya tuh. Sebelumnya sebelum, pergi semua tuh. Nah, sebelum aksi itu ada tanda-tanda gitu. Jadi polantas itu ngumpul di pinggir jalan itu kayak briefing gitu, entah apa. Udah lama mereka bubar, hilang semua. Udah lama palangnya itu dibuka. Nah, lalu lintas itu ya. Lalu lintasnya itu jalan mobil tiba-tiba jalan. Entah selang berapa lama tiba-tiba pecah barisan. Itu sih. Lalu ada masa itu yang entah dari mana itu. Entah dari mana ada yang bawa parang. Parang juga. Langsung tongkat besi. Oh iya, tongkat besi dan batu-batu. Yang digesek-gesekan ke aspal gitu sampai membuat masa aksi ketakutan. Aku rasa masa aksinya itu habis nonton film haji ya, lempar jumroh. Oh, masa aksi atau masa yang sana? Ya, masa aksi nyerang kita lah. Masa ya masa misterius toh? Misterius. Itu yang menyerang pakai lemparan batu itu. Jadi kayak batu, hujan batu gitu. Batu sungai pula. Jadi kan bayangkan batu sungai misalnya ada di daratan gimana ceritanya. Berarti nyari dulu ya, Pak. Iya, nyari dulu ya. Bayangkan. Aku jadi mengingat sesuatu. Udah, terus gimana tuh, Chris? Berarti udah direncanakan kan? Udah. Kamu berarti pas di sana itu kan aksi damai ya? Si damai ya, si damai. Lalu dilempari. Itu menurut penuturan cerita sih, aku enggak salah. Tidur aja. Oke. Kak, enggak, seenggaknya kalau kamu ada di sana kan, kamu lebih tahu atmosfernya kayak gimana, ya, situasinya ya, seperti apa, real gitu loh. Paling dibubarin ormas itu aja sih. Karena aku kalau lihat dari Twitter juga, ya setahu aku juga dibubarin gitu aja. Tapi kan nggak sampai, kalau misal nggak ada berita dari teman-teman UPM dan dari kumparan itu, nggak tahu masa misterius ini dari mana. Lalu ada kode-kode, oh ternyata kode-kode dari intel kayak gitu. Yang lebih lucunya lagi selesai dari aksi itu besoknya ada lagi aksi warga yang menolak aksi juga yang memanggil itu. Oh nah, lebih lucunya aksi menolak aksi dengan aksi gimana cerita. Iya kan demo. Oh iya, dia menolak aksi tapi dengan aksi. Kan pikir gimana tuh. Kecuali 5 orang kan. pelajar itu gimana ceritanya tuh? Baru mengatasnamakan warga sana, tapi pas ditanya warga sana, itu pun ada yang bilang bukan warga sana. Oh, itu lagi, berarti ini settingan gitu. Ah, jadi begitu kira-kira kan. Oh iya, ada lagi nih, Ci. Apa tuh? Tentang masalah di Jogja juga. Oke, apa tuh masalah di Jogja? Masalahnya tentang tambang pasir. Wah, yang di mana? Yang di Sleman atau yang di Kulon Progo? Kulon Progo sih. Kulon Progo. Di Trisik. Pantai Trisik. Pantai Trisik. Jadi di sana itu, wah, ngeri banget. Belum apa udah ngeri. Tegang banget. Udah tegang. Iya, jadi di sana itu, di Pantai Trisik itu terjadi penambangan pasir yang itu disedot berapa maksudnya? Ada banyak. Dan di sana cuma ada 3 izin. Dan yang lainnya ya izin. Ada izinnya ada, tapi yang lainnya ada beberapa belas itu dan nambang tapi enggak ada izinnya. Ilegal. Tapi penambangannya sip. Apa namanya? Besar. Maksudnya bukan penambang tradisional. Sejenis tradisional gitu. Tapi udah besar. Udah besar. Jadi itu sampai menghabiskan berapa meter. Dan dampaknya itu sampai erosi setiap sebulan tuh 10 meter. Sebulan tuh, bayang gak? Sebulan 10 meter. Bisa longsor ya? Erosi longsor kan? Pengikisan tanah. Jatuhnya. Jadi ya itu dampaknya. Dan menurut tuntutan warga di sana juga, dampaknya juga masuk ke sumur-sumur warga mulai terasa asin daerah sekitaran situ gitu. Karena iya, dan parah sekali di sana. Dan sungai, dia nambangin dekat sungai kan, yang mau ke arah laut gitu. Jadi bulunya berapa meter itu sudah agak menepi gitu, berarti hilang semua pinggirannya itu. Jadi tinggal kayak teluk-teluk aja di sana itu, kayak bolong-bolong gitu, tambang pasir ini. Mereka nyedot. Itu sih dekengan juga, keamanan juga. Nah itu polisi. Ya sejenis itulah. Atau preman. Kedua lah ya. Ya oknum. Karena itu emang preman di Kulon Progo juga canggih juga banyak. Atensi. Mereka jadi mengambil sana tuh, mereka membayar atensi beberapa. Gitu. Berarti ada PPLP dulu juga karena tambang pasir kesini juga tuh. Dan kabar lebih buruk, JMI itu mau masuk nanti. Siapa? JMI, pasir besi itu nanti. JMI itu apa? Gak tau, lupa gue. Itu korporat? Iya, kayak perusahaan. Korporasi juga. Korporasi juga, itu mau masuk nanti. Di PPLP, di Trisik itu juga. Pasir biasa sama nanti pasir besi. JJLS. Itu juga nanti banyak nih bulunya. Nah itulah kawan-kawan. Ya, itu kabar isu terkini hari ini ya. Dan akan terjadi, dan mohon kawan-kawan untuk solidaritasnya. Iya. Itu diperlukan sekali karena kita nggak bisa menunggu itu terjadi tuh. Kita harus mencegahnya dan. Karena hanya ada satu kata. Bakwan. Oke, siap.